umat yang sudah bapak ayah begitu kayak kurang berenang. Pakaian ini kayak kurang berenang, jahitannya tengah di atas kepala lintuput. Bilanya sudah subuh itu di jalanan, ada dua yang benangnya nampak, cukup benangnya. Kainnya tulang nangkara cukup, harus benar di bagian bahunya ini. Nah itu jarak anak-anak di bawah wahin gimpak dan. Belum lagi hal seperti ini, sudahnya dan pakaian selawakan enggak. Pakai baju paut. Pantas dan tidak pantas itu nomor 16. Yang penting dia pakai pakaian itu, dia kenakan pakaian itu mejeng. Dan sana kemari, belum lagi yang laki-lakinya tanpa disadari bahwa dia sedang berpuasa, dibonceng di belakang, lebut kebutan, itu bukan bakanan tanpa mano-ano. Menantua Tuhan nanti ini. Artinya udah tangguh, aku udah melihatnya aja sih, cuma terlihat. Tapi nangaran di dalam agama, bila kita melihat ini cukup sekali juga aja sih, aku melihat. Tapi bahannya, mulai dihilir sampai ulu mata sedikit. Nanti kok pulang menaruh beliau, aja sih, kan? Ini kalau tingkatan puasa yang kedua, maka sudah mulai kurang pahala puasanya. Yang kedua, memelihara lidah dari pergundingan, dari berdusta, dari adu domba, dari sumpah palsu, dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Man satu asya tuhbitu saum." Kata Rasulullah, lima macam yang dapat membatalkan pahala puasa. Artinya kalau yang lima macam ini kita lakukan, maka pahala puasanya hilang. Yang pertama, kata Rasulullah, al-kadzibu berdusta. Aku jadi pada berdusta pada. Cuma kok karang empur. Orang lagi, kan? Jam-jam 9. Itulah kepasar hanya masuk ke warung sepatu ini, pas foto separuh badan kelihatan batin lawan tanda aja. Untung boleh ke rumah kemainnya aja apa jenuh sih belum menampak hari ini lah ini bujur jenuh nomornya dan terlapar panas ya amin. Sekarang kita menjalankan kewajiban boleh jangan ngelakuin. Asal apa aku menyanyi, itu aja nampingin gua bertimpung maksudnya. Banyak bertimpung maksudnya muntah. Nah laki ini muntah. Apa kan keluar? Ini lawan intalo. Intalo ini kan lebih tiba-tiba keluarnya terserah. Kita bangguran. Sao, kita nampingin. Perasaan terus awal tadi kita kerja makan ini. Kenapa dia muntahnya muntah ini? Oh jangan laki dari dapur. Umumnya inilah kelebihan bulan Ramadan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat merubah nasib menjadi ini. Oh maharatnya. Nambini inilah saya curiga-curiga juga. Udah nambini nak besok bila baikkan keluar diri ini. Kemana baikkan tak tinggi di tengah anak. Besok yang jam 6 sama keluar pulang nunggak ini. Diri ini ada anak. Hanya masuk ke warung kastil nombor injok gitu. Perjalanan mama bila besok tadi itu ambil nanda adegam jangan dikiau. Diambil nang anak tanda boleh ke rumah mak di tanda apa pulang adegam. Di warung kecil nang pinjau di pasar itu. Oh iya pak, saudara. Boleh ke anda juga. Iya. Dan mau nyanyi kan. Datang ke rumah. Wah, nah kayak semalam gua. Tidak boleh. Lapa bukan rumahnya itu. Atau yang lapa pada rumah ini. Jangan mamanya. Jenang gini dasar lapah benar. Apalagi puasanya biar di jalanan ke pasar umat uyuhnya di jenang mati dan setuju. Ini berapa-apa asar hari ini asar benar pun menyanyi apa jenang gini apa pembukaan kita hari ini Hujan umbi itu ada air di dalam tutup. Saya membuka, soalnya sandal atau patah. Hop, jangan lagi, kenapa nih? Nah, jangan bini ini, abangnya ingatnya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembalas sambil hapus. Ini, bapak orang tua itu sudah pada puas, tak berdusta kalian. Yang kedua, ya Rasulullah yang membatalkan pahala puasa, wal-ghibah. Menggibah itu, kata Rasulullah adalah menyebut hal-hal yang ada pada diri seseorang. Jadi pada diri seseorang itu ada, kenyataannya ada, kita sambat, kemarinnya ghibah. Satu saat ada seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah. Sahabat ini minta maaf orangnya cebol. Pendek, cuma tangannya lebih panjang, lebih menjuntai melewati lutut. Kita isah keluar, melihat penampilan sahabat ini. Kemudian begitu sahabat pulang, kita isah berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang tadi itu pendek ya, tangannya lebih panjang. Kata Rasulullah, itu adalah bagian dari ghibah. Kalau baru saja menggibah, haram kau lakukan. Kau harus minta maaf kepada sahabatku. Menyambat apa adanya. Batal, hilang pahala puasa. Jadi begitu saja apa pindah mungkin tuannya. Nah, menggibah kok. Ada perasaan. Yang ketiga, warnami matu memfitnah. Jadi kalau menggibah menyebut apa adanya, kalau memfitnah menyebut orang namun yang disebut nanti pandai pun ternyata pada diri orang ini fitnah nyamba-nyamba ada perasaan nunggu-nunggu buka puasa duduk-duduk di pelataran makanya ini ada dirinya kasihan harap jiwa wah ya bayang mbak aku dan apa aja kawan apa aja tetangga kita tolong kita marah-marah aja. Tidak tahu apa, mungkin tidak tahu. Mulai berkembang. Dan sebagainya. Di masa Rasulullah SAW, ada dua orang perempuan. Setelah asar menjelang berbuka, mereka ini duduk-duduk di daerah depan. Sambil berbincang, bercengkrama, mula-mulanya yang dibicarakan hal-hal yang baik. Subuh tadi yang ceramahnya, kurangnya dia datang ke duduk. Para yang kebayangan jadinya datang. Mula-mula kita itu aja dulu berkembang. Akhirnya menggibah, memfitnah. Kedua perempuan ini sakit taruh keimba yang berdua. Di mata Rasulullah taruh namanya Pama, Jojo dan Sinta. Kebayang yang racun. Akhirnya sakit perut. Lalu menjauh mengaki. Kebayangnya kamu di sama Rasulullah, kenapa aja sakitnya? Ini nah, kami ini sakit parut, baik ribuan yang sama, sakit pada parut kami. Kami nak minta izin dengan Rasulullah, kemudian boleh ada kami buka puasa, wah ini buat. Cuma jadi laki malalangnya, cuma tadi kita dibukaan. Tapi parut kami yang sakit banget. Jangan mati ke bapak. Akhirnya didatangi di temui Rasulullah. Ya Rasulullah, sampai kata Rasulullah. Itu nah, dua orang perempuan, Jojo dan Sinta, minta izin, boleh tak berbuka puasa saat ini? Maju Rasulullah, main pilnya waktunya lagi. Kenapa buka puasa? Anu, Tuhan yang harus mulai, sakit pernah tahu? Kesakitan tahu? Nah, ya Rasulullah, tidak boleh berbuka. Bapak lagi apa? Sudah jangan tunggu dulu di sini. Masuk Rasulullah ke dalam diambil dua buah tulang diserahkan kepada pemuda kepada laki-laki ini. Ujar Rasulullah masing-masing kau kasihkan satu orang satu gelas. Suruh dia muntah di dalam gelas ini. Jangan buka puasa. Itu jalan. Iya, kata Rasulullah. Boleh menang ini. Ujian Rasulullah kuburanikan kalau boleh buka puasa karena diberi izin. Bapak apa? tubuhan kamna disuruh muntah di dalam gelas zina. Masing-masing satu gelas. Okay. Muntahlah perempuan pertama apa yang keluar daging dan darah juga. Muntah lagi perempuan kedua sama yang keluar daging dan darah juga. Hampir dari parut lima muntah. Kemudian yang latihannya apa ini maknanya nih? Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perempuan yang dua sakit perut tadi sudah selesai, sudah sembuh sakitnya, ada sakit lagi perutnya. Tapi ya Rasulullah, yang aneh saya melihat muntah yang keluar itu adalah daging dan darah segar. Apa maknanya? Ya Rasulullah, itu artinya dua orang perempuan itu melakukan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa di bulan Ramadan sementara dia melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dia telah menggibah dan memfitnah saudaranya sendiri, laksana memakan bangkai kawannya sendiri. Itu gawian orang puasa. Ya kayaknya model nang itu tuh kita beginilah. Kedusahan nang muntah nang keluar daging dan darah segar menyambat orang dan seluruh jahilatnya atau perut muntong ini ada waktu kujurakan lagi itu sahur sama yang lain atau waktu yang berusaha tadi berpanjang itu kayak di resio. Nah, jangan tahu cuman kurang ini kita ada dengan ulangannya pada yang langsung kayak itu kan kualasnya. Ini yang ketiga, uang nami masuk. Yang keempat, wal-yaminul ghamus. Orang yang melakukan puasa, tapi dia melakukan sumpah palsu. Lepas-lepas, lepas-lepas, sumpah-sumpah, tapi yang lepas-lepas, lepas-lepas. Biasaan, lepas-lepas, lepas banyak. Mau kita di rumah, bapak juga bersumpah-sumpah, ya Allah. Pasar. Dari para karela juga menukar baju dengan makinan yang jatuh ikan pakaian para baju relayat inginnya bawa pasar ini yang berapa macam-macam model baju Delmar Sanda Amira bahannya yang boleh kukumpul tuh sehari ini Rasul ini ngarangnya model itu. Terus hanya datang bulan hari, dua hari tadi dia tamu. Itu nampak ngarang saat ini, bulan aja. Oh iya juga. Jadi ke pasar, buat duit. Nah, bubuk memilih. Sekarang macam model yang hajarnya. Luar nukian dia biasa aja gitu ya. Lalu salah ngarang tadi ada kurang hanya ngepas gitu. Setengah tahun dia ngarang 300. Oh, benarang. Berarti pada ngapain. Kemudian dia ambil selawi kita bapak Tuhan bilangnya. Umur dia mengakhir ini kukup sedikit. Ada dalam bilang dia sih mengmerek yang lain, warna lain. Urusnya yang berjual ini pian cari dia, nasi ini nasa kulit ini pian cari dia mau ada yang kaya batu belum ini. Kayaknya Allah menutup harinya. Wah ya, ini mulai aja. Ayo, cuma harganya dari pantau sama aturan. Nah, ya. Belum ambil anak-anak ini nantinya. Awai, ini bawa kurang di 200 kan. Kalau sampai lagi sih, kalau sampai, apakah kalau sampai? Nah ini dia. Wal-yaminul gamus, sumpah palsu. Bahara sekarang, tanda menghasilkan ini ngarang hendak benar bubuk, jadi menghitung duit pendapat dasar. Akhirnya terbuka lagi buat baju di bawah rumah. Loh. Jadi pada saya di muka cermin putar-putar Allah. Kujanam lagi kamu menyahai memakai baju yang itu omong Allah kurang ramping bagus seorang Allah kaya tidak menggulung. Nanti baca ada yang besok. Mintu jual orang yang berjualan sembako. Gula. Di lain 10 ribu pada sini bawa 9,5. Pokoknya dia dari jadi lain mengadakan harga nanti yang ini 9,5. Karena kami menoparinya. Kurang berjual 10 ribu itu memang pas takarannya 1 kilo. Ada sini yang ini pun juga 9,5. Tapi berapa sendok nih? Dikurangi dalam kilo tuh? Dikeluarkan pulang dengan pemateran yang ada bagus, gua yakin lo kamu bersumpah-sumpah di hadapan orang. Batal pahala puasa sedina ini. Yang kelima, orang nasru bisa kuat memandang penuh dengan gairah. Wah, namara melihat orang hujan-hujan dulu dari sana. Ada yang dua tiga kali ada. Jadi melihat pun sekali ya, tapi berandang. Kadang perjalanan duduk di muka TV nanti tentang stress. Namara pemain stress pun macam-macam main pakaian. Umar mata anak jahalu wali Allah ya Allah. Anak dari dia kurangnya puasa mata gawian yang itu berkuh dengan gairah melihat rumah hujan kenapa aja nampak mengerang gak hujan kan kenapa saja mengintai-intai yang itu ini pandangan-pandangan kita itu jangan ditujukan kepada pandangan yang sifatnya membangkitkan gairah nafsu girahi. Tundukkan pandangan kita kepada hal-hal yang lebih baik yang dianjurkan di dalam agama. Apa kalian? Nah, di bulan puasa itu jangan macam-macam, jangan banyak-banyak. Nang dicapai di gelimi, takbir nang di gelimi, nang dicapai nang dikulai ke Quran. Jadi nang dilihat, bagus-bagus saja. Ini Quran bilang buruk sebelah. Kenapa jadi buruk sebelah? Mbak. Di atasnya ada buah pengarah, di bawahnya hanya dasarnya buruk, apa dasarnya? Dan jadi bulan puasa tadi barang yakna, alhamdulillah jiwa mau. Jadi batani bujur-bujur digunakan kepada yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah, kalau lima macam ini dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka itu saum batal pahala puasanya. Bila puasanya. Jadi mana paling parut saja, tak? Yang ketiga, yang kedua, yang ketiga menahan telinga dari tidak mendengar hal-hal yang maksiat. Pandairan nih, pendudukan bahwa pandairan. Aturannya alhamdulillah telinga kita ini ada mendengar pemandairan kawan yang ada baik. Alhamdulillah, ya Allah. Ulun kada pian dengarakan telinga ulun dari hal-hal yang kada baik. Adik ini pahalai kawan-kawan. Mujur. Dicari ini pak pemandir, kawan kada jiwa dia menanggar. Cari kawan-kawan, aturannya alhamdulillah sudah ada mendengar. Sekalinya cari, minta nyari ini. Kawan pemandir yang kaya berbisik-bisik dari tengah. Nah ini. Jadi bila kita tuh, ada kawan berpandiran, kita kedatang ke undangan yang dipandirkan kawan itu, teruslah kita mengulang-ulangi kasetnya itu. Alhamdulillah, kemacam kita ke undangan. Itu adalah yang ada masuk ke hati. Maka bila dia mendengar, masuk hati itu, direkam itu. Nah ini. Yang keempat, menahan anggota tubuh dari yang dibenci oleh agama. Anggota tubuh apa saja? Baik yang di luar maupun yang di dalam. Ditahan mata kawa menahan muntung kawa menahan kada berpandang dan kada baik telinga kawa menahan kada mendengar dan kada baik tapi hati menggerumuk ujar hati masak badan gitu ya biasa orang gitu ya udah laku nak umpat ke jemaah di nombor gitu ujar hati nah ini kada kawa menahan dibenci oleh agama maka ujar Rasulullah kami sholat ini lain sholat siang ini minat jauhi wal afas berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa namun baginya puasanya itu hanyalah menahan lapar dan dahaganya lebih dari itu kada dapat apa-apa melapari parut. Karena puasanya kada bahasa, puasanya kada beretika, puasanya kada bersopan santun. Yang kelima, tidak banyak makan pada saat berbuka. Nih, ini nang kita nang bisa hadap-hadap nih. Waktu buka di hadapan minta yang ini market. Ini es cendol, es campur, kolak, mie goreng, intalo, lalu dia ada tiga macam, lalu mata sapi, lalu jarang, lalu berdasar. Ya Allah, kebapakan lengkapnya, saya beri market di hadapan, mengantuk berair. Ya Allah, lalu pajar. Orang sudah menahan maharis mulai sahur tadi yang menasih makanan poknya panas dendam dosang. Oh, dia bersuara orang dendam. Lo buka kan? Tuh sekalinya bayar sembahyang maghrib, ya Allah, waktu rokoknya sudah terluruk. Keluar esmiur, keluar cendol, keluar kolak, keluar hintalok, mata sapinya hilang. Nah, ini waktu rokoknya ada diingat diri. Apa ujaran ulama min mi'ain abdaba ilallah min batni mali'in minal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi dengan halal makanan yang halal. Halal makanan ini tapi dibagi paruh keringan dan mulut. Hanya empit. Ini waktu pembukaan ini kita tidak ada pelajaran. Halal tapi dibenci oleh Allah. Halal tapi dilarang di dalam agama. Kalau ada jadi ibadah hari kita makan. Makan ini kita hendak menjadi nilainya ibadah. Tepatnya kan tadi. Mbak nantai yang nantai saja buruk itu kebuka itu mencinat lawan kurma. Bilangan ganjil. Pada sedikit, hendak pulang tiga. Dan anak pulang, kata anak pulang 3, 5, kata anak pulang 7, anak pulang berdasar atau pulang di dalam parut sudah tinggi. Walau keluar terbang, 1 kilo, 3 kilo, umur bangsa pada jauh manusia yang ini. Cuma anak-anak nafsunya tadi, Pak, nafsunya tadi. Lalu Allah melarang orang-orang yang demikian ujar Rasulullah, berhentilah kamu makan sebelum kenyang. Jadi punya awak waktu membuka puasa kita sedang-sedang niat. Namun berbuka di rumah seorang, panggilah mesti wadah orang. Bilang supan, karena ya Allah, orang berbuka puasa kita hari ini, pas wadah dia. Nah, berbuka wadah orang, mungkin cara makannya. Menjauh orang ini, ada rugi, seruan. Menangkut kepada pada bisa makan ayam, misalkan kalau ada aja di rumah sini. Sekalanya kalau dimakan, ayam dimakan juga. Kedua, ini etika orang-orang yang berpuasa dari mulai pada saat dia melakukan puasa sampai orang tersebut melakukan mengakhiri ibadah puasanya pada saat berbuka puasa. Di dalam hal yang demikian, Rasulullah menganjurkan kepada kita dengan hal-hal tersebut agar puasa kita itu bernilai. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini baru tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga, ulun sorangan pada awam manggawi, tahu muntian. Ini tingkatan bil khusus khawatul khawat. Tingkatan ini adalah tingkatan puasa bagi orang-orang yang Aulia Allah bagi para anbiya dan rasul-rasul Allah. Apa yang dipatahkan? Ada hanya anggota tubuh ini yang berpuasa, tapi hati juga berpuasa. Sesaat hati ini karena ingat kawan Allah, maka batal puasanya. Ini orang puasa khusus. Mau nanti yang kurang baca ini, awal lagi sendiri. Tahu kebuahan bilang kira-kira ada memang sudah kawan menggerikan ini mudah-mudahan. Hati ini nak, nanti intai itu adalah ayat Allah aja. Nah, dan nanti kalau membaca ini, gila, para-para kubahan itu. Itu kubahan nanti intai aja. Apakah kubahan hari ini aja? Nah, berarti mau nangkai orang yang khawatir-khawat. Eh, Pak, para kuantanya itu. Hilang para kuantanya. Nah, ada Allah kita. Ada Allah. Jadi mudah-mudahan dalam tingkatan yang kedua di barang. Kita awal menggawi, awal mengajar, sehingga puasa kita itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.